Polisi nggak ada yang mau jaket di sini? Nggak ada? Loh, saya ini tim Wander loh ya. Tim Wander. Rasa